Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah. Kita memasuki kitab Tib, kitab tentang At-Tib, pengobatan. Dikenal istilah Tibun Nabawi, yaitu pengobatan dengan mengikuti cara yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, dibahasnya hal ini yaitu berkaitan dengan pengobatan. Ini termasuk hal yang menunjukkan kesempurnaan agama kita, dinul Islam. Ternyata Islam tidak hanya mengurus urusan akhirat, tetapi juga di dalam Islam ya dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia kita. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan kesehatan dan juga pengobatan. Islam telah menjelaskan secara sempurna ya hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup kita. Bahkan syariat yang ada dalam agama kita, baik perintah maupun larangan, itu semuanya adalah untuk kemaslahatan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sekaligus perkara-perkara yang dilarang dalam Islam itu disebabkan karena apa? Dapat membahayakan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Naam, barakallahu fikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikenalnya istilah Tibbun Nabawi ini menunjukkan bahwa orang yang pertama kali berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang pengobatan, orangnya adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara berdasarkan wahyu. Nah, jadi kalau ditanya siapakah orang yang pertama kali berbicara tentang kesehatan, Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang belakangan yang menyatakan bahwa orang yang pertama kali membicarakan kesehatan adalah Hipokrates misal. Ada juga yang mengatakan Ibnu Sina. Ya, sehingga ada yang bilang Ibnu Sina itu adalah bapak kedokteran Islam. Ada juga yang mengatakan sejarah pengobatan itu berasal dari Cina dan seterusnya. Ya, itu semua keliru. Yang benarnya orang yang pertama kali berbicara tentang kesehatan adalah Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani beliau. Karena memang seluruh sunnah yang beliau sunnahkan kepada kita selaku umatnya, semua sunnah beliau itu mengandung kemaslahatan, bukan hanya untuk perkara diniyah, tetapi juga ternyata sunnah-sunnah beliau itu juga mengandung kemaslahatan untuk kesehatan hidup kita, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Iya, dan kita tahu bahwa pola hidup yang paling sehat adalah pola hidupnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin wal muslimat, bahwa setiap hal dari apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang datangnya dari beliau, baik perintah maupun larangan, itu ternyata mengandung hikmah-hikmah yang banyak, termasuk diantaranya dari sisi kesehatan. Misal dari pola tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pola tidur beliau? Beliau membenci untuk ngobrol setelah sholat isya, begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya. Di antara sunnahnya adalah beliau menyegerakan tidur setelah sholat isya. Ternyata ini mengandung hikmah kesehatan tubuh kita, sehingga mudah untuk bangun di sepertiga malam. Dan ternyata sepertiga malam terakhir beliau bangun, itu juga terkandung hikmah dari sisi kesehatan. Kemudian beliau sholat tahajud, ya. Kemudian setelah mengerjakan sholat tahajud, beliau tidur lagi untuk menyegarkan tubuhnya ketika bangun di waktu subuh, ketika terbit fajar, sehingga tahajudnya beliau tidak mengganggu aktivitas di siang hari. Naam. Begitu juga kenapa yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah tidur di atas sisi lambung yang kanan, bukan yang kiri, dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata di zaman ini setelah sebagian orang menyelidikinya, semua hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai tersingkap satu persatu tentang manfaatnya untuk kehidupan dan kesehatan kita. Tapi ya tentunya perlu diingat Jangan sampai salah niat ketika kita mengamalkan sunnah. Seperti rajin puasa Senin Kamis. Oh kamu Masya Allah sekarang rajin puasa sunnah ya. Apa sunnahnya? Apa niatnya dia? Melaksanakan puasa sunnah misal supaya sehat. Lalu dia buat-buat hadis palsu. Sumu tasihhu. Berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Iya. Tidak kita pungkiri bahwa puasa itu mengandung banyak manfaat dan baik untuk kesehatan kita. Tapi jangan semata-mata niat mengamalkan sunnahnya berpuasa untuk tujuan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iya. Untuk kesehatan batin, rohani, itu tujuan utama. Allah tidak mengatakan la'allakum tasihun, supaya kalian sehat dengan berpuasa. Gitu ya. Ada juga yang niatnya apa, nurunkan berat badan. Jangan. Jangan niat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi termotivasinya dia untuk mengamalkan sunnah adalah untuk manfaat-manfaat kesehatan tadi. Iya. Kerjakan untuk niat akhirat. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pahala. Untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Meraih keriduan Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan utama. Adapun manfaat dari sisi duniawi berupa kesehatan itu hanya sesuatu yang menyertainya. Ya, misal semangatnya dia bangun sepertiga malam terakhir karena udara di saat itu bagus untuk paru-paru. Atau seseorang semangat pergi ke masjid dengan berjalan kaki karena dia tahu manfaat dari jalan kaki itu luar biasa untuk kesehatan. Jangan diniatkan seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang perlu diingat betul bahwa setiap perkara dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah berupa perintah, larangan atau perkara-perkara yang disunnahkan, itu seluruhnya mengandung hikmah-hikmah dari sisi kesehatan. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Berkata Imam Syaukani di dalam kitab Tibb. Kata beliau, yajuzu at-tadawi. Dibolehkan untuk berobat. Dibolehkan untuk berobat. Ini tentang syariat pengobatan. Ya. Bahwa pengobatan dengan sesuatu yang halal itu adalah perkara yang ada syariatnya dalam agama kita. Naam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da', apabila obat tersebut mengenai penyakitnya, bari'a biiznillah, maka penyakit tersebut akan hilang dengan izin Allah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga selain beliau, ya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan juga hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah akan menurunkan apa penyembuh untuk penyakit tersebut. Ini obat. Naam. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Banyak hadis yang semena dengan ini. Ya, disyariatkannya pengobatan dalam Islam. Di antaranya juga dari hadis Usamah, ya. Dia menjelaskan bahwa ada orang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah boleh kami berobat?" Jadi jika sakit, Nabi menjawab, "Na'am, ya ibadallah, tadawau." Iya, wahai sekalian hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan satu penyakit melainkan menciptakan juga obat untuknya. Ya, illa da'an wahida. Kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya. Apa itu ya Rasulullah? Qala al-haram. Penyakit yang enggak ada obatnya cuma satu, yaitu penyakit tua. Ya, penyakit tua, pikun. Ya, makanya enggak ada orang sekaya apapun, harta yang dia miliki, berusaha untuk terus tampil muda. Ya, pasti. Kulitnya menjadi keriput, rambutnya beruban. Ya, leher-leher mulai mengendur dan seterusnya. Enggak ada obatnya. Nah. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Jadi ini pembahasan yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa pengobatan itu adalah perkara yang ada syariatnya selagi pengobatan itu dengan sesuatu yang halal. Naam, enggak tercela seseorang bisnis di bidang pengobatan, ya, membuka poliklinik atau yang semisalnya, ya, memfasilitasi masyarakat dari kalangan kaum muslimin, ya, yang ditimpa penyakit untuk berobat. Kemudian kata Imam Syaukani, wat tafwidu afdalu liman yaqdiru ala sabri. Berserah diri lebih utama bagi siapa yang sanggup, disertai dengan kesabaran. Nah, ini setelah beliau menjelaskan bahwa berobat itu perkara yang jaiz, dibolehkan untuk berobat. Bagaimana dengan orang yang sakit? Iya. Yang lebih utama seperti apa? Apakah dia memilih untuk berobat atas penyakit yang dia derita, atau dia bersabar dan tawakal saja kepada Allah? Al-Imam Asy-Syaukani cenderung kepada pendapat berserah diri, yakni tawakal, lebih utama. Tapi bagi orang yang sanggup bersabar. Memang jemaah azani Allah wa iyyakum, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mubah berobat itu, seperti yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad. Berobat itu mubah, tapi meninggalkannya lebih afdol, lebih utama. Ya. Dalil yang menguatkan hal itu adalah hadis tentang wanita yang terkena penyakit ayan. Iya. Ada seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan." Iya. Wa inni atakasyafu, dan pakaianku menjadi tersingkap ketika kambuh. penyakit ayannya. Fad'ullaha li, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Apa kata Nabi? Nabi memberikan pilihan kepada perempuan itu. In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayu'afik. Ya, ayu'afiyaki. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau, kamu bersabar dan bagimu surga. Dan kalau kamu mau, ya, aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat dan sahabiah. Ya. Dia lebih memilih untuk bersabar. Aku akan bersabar, kata perempuan tadi. Ini sisi pendalilannya. Berarti orang yang bersabar atas penyakit yang menderita, apa yang dia derita, itu memiliki keutamaan. Makanya di sini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengkaitkan dengan liman yaqdiru 'ala sabri, bagi siapa yang sanggup dengan kesabaran. Maka tafwid, berserah diri kepada Allah, bertawakal, itu lebih utama baginya. Karena ini hadis menjelaskan tentang perempuan yang terkena penyakit ayan, dan Nabi SAW mengatakan dia min ahlil jannah. Sampai Ibnu Abbas berkata, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah kamu aku tunjukkan perempuan yang termasuk penduduk surga? Iya. Ternyata Ibnu Abbas menunjuk perempuan tadi. Lalu diceritakan kenapa sebabnya, kok dia dijamin dengan surga? Karena dia diuji oleh Allah dengan satu penyakit, dan Nabi memberinya dua pilihan. Pilihan pertama, dia mau bersabar atas penyakitnya itu dan dia mendapatkan surga. Atau pilihan kedua, dia didoakan oleh Nabi supaya sembuh. Naam. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Ini pendapat pertama, ya, yang mengatakan berobat itu mubah saja, tapi meninggalkannya lebih utama. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan sunnah. Ini pendapat yang masyhur dari Asy-Syafi'i. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah, bahkan mendekati wajib. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Kalau Imam Malik, ya gak apa-apa dia mau berobat, dan meninggalkannya pun gak apa-apa. Naam. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat berobat itu tidak wajib menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama. Naam. Dan yang mewajibkannya hanya sekelompok kecil dari para pengikut mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Wallahu alam, ya, kalau dilihat majma' al-fiqh al-islami berpendapat wajibnya berobat, tapi bagi orang tertentu. Ya, bagi siapa berobat itu wajib? Bagi orang yang jika meninggalkan berobat bisa membinasakan dirinya, membahayakan anggota badan dia yang lain. Ya, akan merembet, menular. Dirinya menjadi lemah. Ya. Maka ini wajib. Berarti jemaah azani Allah wa iyyakum, dari beberapa pendapat tersebut kita bisa rinci. Yang pertama, berobat menjadi wajib apabila dia tidak berobat dapat membinasakan diri dia, orang yang sakit itu. Keadaannya semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Nah, apalagi seperti tadi dikatakan oleh majma' al-faqih al-islami, semakin parah atau bahkan menjadi lemah dirinya, tidak bisa beribadah kepada Allah, atau bahkan bisa menular, berpindah bahayanya itu kepada orang lain. Yang seperti ini wajib dia berobat. Adapun yang kedua, berobat disunnahkan apabila dia tidak berobat dapat melemahkan badan dia, tapi keadaannya tidak seperti yang pertama tadi. Yang ketiga, berobat dihukumi mubah, boleh-boleh saja. Ya, kalau tidak menimpa pada dirinya dua keadaan yang pertama. Nah, dan yang keempat, berobat justru menjadi makruh kalau dengan berobat, minum obat, mengkonsumsi obat tertentu, malah apa mendapatkan penyakit yang lain yang lebih parah misal dampaknya. Ini kesimpulan majma' al-fiqh al-islami, wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yahrumu bil muharramat, dan pengobatan itu hukumnya haram apabila menggunakan hal-hal yang diharamkan syariat. Ya jelas, sesuatu yang haram hukumnya enggak boleh dijadikan obat. Banyak dalil yang semacam ini, ya, seperti apa misalkan berobat dengan khamr, berobat dengan sesuatu yang najis, seperti katanya ada pengobatan alternatif dengan air kencing. Kalau orang sakit gigi, gampang obatnya, nanti kamu bangun tidur, kamu pipis, itu ditadangi pipisnya, pakai buat kumur-kumur gigimu. Ya. Atau kalau menghilangkan flek-flek hitam yang ada di wajah, bisa juga pakai itu. Ya, pakai air kencing di pagi hari, ambil anduk kecil, ya, kemudian di apa istilahnya ditepuk-tepuk ke pipinya. Ya. Atau mengobati sariawan misal, atau dengan meminum darah ular dan seterusnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini hukumnya haram. Dalilnya yang pertama diantaranya hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, bahwa Tariq ibn Suwaid bertanya kepada Nabi tentang khamr. Ya, maka Nabi larang khamr. Tapi kata Tariq, saya membuatnya untuk obat. Apa kata Nabi? Innahu laisa bidawa walakinnahu da. Sesungguhnya khamr itu bukan obat, tapi justru penyakit. Ya. Dan juga dalam hadis Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah anzala da wa anzala dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawa wa la tatadawa biharam. Ya. Nabi SAW memerintahkan berobat. Ya, dalam hadis tadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan Allah menurunkan obat. Ya. Untuk setiap penyakit. Maka berobatlah, kata Nabi. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaykum. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang Dia haramkan atas kalian. Naam. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan kepada kita haramnya berobat dengan barang yang haram. Iya. Kalau ada yang bilang, wah ini penyakit gak bisa sembuh kecuali dengan obat ini, kecuali dengan minum ini, makan ini, padahal yang disebutkan itu adalah sesuatu yang diharapkan. Iya. Walaupun yang berkata seperti itu adalah seorang dokter, kita katakan ini adalah perkataan orang yang jahil. Ya. Dan ini tidak akan diucapkan oleh orang yang betul-betul tahu tentang kedokteran dan kesehatan. Apalagi orang yang mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Perkara yang kita maklumi bahwa ada orang yang Allah berikan kesembuhan tanpa obat. Dan ada orang yang disembuhkan oleh Allah dengan sebab dia berobat dan mengkonsumsi obat-obat yang halal. Nah, jadi jemaah azani Allah wa iyyakum, berobat yang diharamkan bisa caranya yang haram seperti ke dukun, ke paranormal, bisa zat obatnya yang haram seperti tadi khamar, ya alkohol, darah ular, air kencing atau yang semisal dengan itu. Sesuatu yang menjijikkan. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yukrahu al-iktiwa, dan dimakruhkan pengobatan dengan cara kay, ya, dengan cara kay. Ini ada beberapa hadis yang menjelaskan. Yang pertama adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi salasah." Ya, pengobatan itu ada pada tiga cara. Fi syartati mihjamin. Yang pertama adalah dengan sayatan bekam, au syarbati asalin, au minum madu, madu asli, au kayyatin binarin, atau dengan kay, yaitu menempel besi panas pada daerah yang sakit. Tapi kata Nabi, wa ana anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku berobat dengan cara kay. Itu hadis yang pertama. Ada hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau tadi dari Ibnu Abbas, yang kedua ini dari Jabir, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "In kana fi syai'in min aw min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin." Apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, au syarbati asalin, atau minum madu, ya, atau ini, ya, dengan sengatan api panas, ya, dengan kay tadi, terapi dengan menempelkan besi yang sudah dipanaskan. Tapi kata Rasulullah, wa ma uhibbu an aktawi, tapi saya tidak menyukai kay. Naam. Dan ada hadis yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'ab tabiban, bahwasanya Rasulullah pernah mengirim seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Faqata'a minhu irqan thumma kawahu alaihi, kemudian tabib tersebut membedah uratnya dan menyudutnya dengan al-kay. Iya. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, para ulama menyebutkan hadis-hadis ini tidak menunjukkan keharaman berobat dengan kay, tapi hanya sebatas makruh saja. ya makruh kalau memang tidak ada obat lain. Atau jika ada obat lain. Iya. Kenapa? Ya karena di dalam alkai mengandung di antara hikmahnya katanya dia mengatakan itu ada unsur penyiksaan terhadap diri, yaitu menyiksa dengan menggunakan api. Itu kan enggak boleh. Kecuali khusus Allah tabaraka wa taala pemilik api. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menjelaskan kesimpulan dari penggabungan beberapa hadis tentang kai tadi bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Nabi pernah mengobati Sa'ad bin Mu'ad dengan kai di kelopak matanya sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan kebolehannya menggunakan al-kai. Adapun Nabi dalam hadis yang lain meninggalkannya dan memuji orang yang meninggalkan kai, ini tidak menunjukkan larangan, tapi hanya menunjukkan bahwa meninggalkan kai itu lebih baik, lebih afdol, lebih utama meninggalkan kai. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum. Dan ini diringkas oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kata beliau, hadis-hadis kai itu mengandung 4 hal. Yang pertama, Rasulullah SAW menggunakan kai. Yang kedua, Nabi tidak menyukainya. Yang ketiga, Nabi memuji orang yang meninggalkan kai. Yang keempat, larangan Nabi terhadap penggunaan al-kai. Ya. Nah, ini enggak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Adapun perbuatannya menggunakan al-kai, ini menunjukkan kebolehannya. Sedangkan ketidaksukaan beliau tidak menunjukkan larangannya. Ya. Adapun pujian beliau kepada orang yang meninggalkan kai, ini menunjukkan bahwa meninggalkan pengobatan dengan cara kai itu lebih utama, lebih afdal. Sedangkan larangan beliau itu berlaku jika memang ada pilihan lain. Ada pilihan obat yang lain tapi malah dia memilih kai. Itu yang tidak boleh. Nah. Selanjutnya, wala ba'sa bil hijamah, kata Imam Syaukani rahimahullah, dan tidak mengapa pengobatan dengan cara berbekam. Berbekam. Tadi kita sudah bacakan hadis, yaitu dengan cara mengeluarkan darah kotor yang ada di tubuh. Ya, udah gak ada manfaatnya. Ngapain didiamin aja di tubuh? Udah gak bagus. Mungkin kalau mau diilustrasikan, proses bekam pada tubuh, hijamah, yaitu mengeluarkan darah kotor dengan cara dibekam, dikop dulu, dikumpulkan darah kotornya itu di satu titik-titik tertentu, ya, kemudian setelah kumpul baru disayat dengan sayatan. Ya. Tentunya dibutuhkan orang yang ahli. Ya. Jangan asal-asalan orang cuma modal keberanian, tidak memiliki keahlian, bahaya. Naam. Nah, proses bekam dikeluarkannya darah kotor dari tubuh itu mungkin kalau diilustrasikan mirip dengan apa? Tune up. Ya. Kendaraan, mobil. Misal oli, ya mesin bagus itu kan kalau olinya bagus. Ya bahkan oli itu sendiri ada kriterianya. Ya, yang mempengaruhi harganya juga. Tapi semahal apapun itu pasti ada masanya. Apalagi kalau kendaraan ini rutin digunakan. Dalam sehari bisa mencapai puluhan kilo atau bahkan sampai ratusan kilo. Ini kotornya oli lebih cepat. Ya. Sehingga ada servis rutin. Di antaranya adalah dikeluarkan oli yang kotor itu, dibuang, diganti dengan oli yang baru. Begitu juga dengan proses bekam, dibuang darah-darah yang kotor yang tidak lagi memberikan manfaat, dibuang, dikeluarkan, dan masya Allah badan ini ya dengan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, biidznillah dia akan menggantikan darah-darah yang tadi keluar dengan darah-darah yang baru yang memberikan manfaat untuk tubuh dan kesehatan. Nah, itulah hijamah, berbekam. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bekam, diantaranya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah hijamah, berbekam. Iya. Dalam jalur yang lain disebutkan bahkan dengan lafaz perintah, alaikum bil hijamah wal qustil bahari. Hendaknya kalian melakukan bekam dan juga terapi dengan al qustul bahari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melakukan bekam di waktu-waktu tertentu itu bisa lebih mujarab. Ya. Bisa lebih bagus hasilnya. Dalam hadis yang sanad riwayatnya sahih, ihtajimu li 15 wa fi 17 atau 19 atau 21. Berbekamlah kalian pada tanggal 15, 17 atau 19 atau 21. Ya, jangan sampai darahmu bergolak. Iya. La yatabayyag bikumud dam. Nabi menjelaskan kenapa kok dianjurkan di tanggal-tanggal tersebut, karena darah sedang bergejolak. Ya, sedang bergolak. Naam. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Nabi memerintahkan umatnya untuk berbekam. Tentunya ada dasarnya. Di antaranya didasari perintah malaikat. Ketika beliau menjalani Isra, iya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Naam. Dalam hadis dikatakan ma marartu lailatan usriya bi mala'in minal malaikah. Tidaklah aku melewati satu malaikat pada malam aku diisrakan kecuali semua malaikat itu yang dijumpai oleh Nabi berkata, alaika ya Muhammad bil hijamah, lakukanlah bekam wahai Muhammad. Dalam lafaz yang lain, mur ummataka bil hijamah, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Lihat, malaikat. Tidaklah malaikat memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perintah itu datangnya dari Allah. Ya kan? Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali mengandung kebaikan yang banyak. Na'an. Berarti jemaah azan ya Allah wa iyyakum, Dari beberapa hadis tentang berbekam, kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, berbekam, hijamah. Ya sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak ya praktek-praktek bekam. Ya walaupun kita tetap harus selektif, ya, apakah dia betul-betul ahli atau hanya karena keberanian dan ingin mencari penghasilan saja. Bekam itu adalah sebaik-baik pengobatan. Kita sudah bacakan hadisnya tadi. Dan bekam adalah diperintahkan oleh Nabi SAW, bahkan diperintahkan juga oleh para malaikat. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan bekam itu terkandung barokah. Iya, mengandung barokah. Wa fiha syifaun wa barakatun. Ini yang kita cari kan, keberkahan. Iya. Keberkahan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan itu adalah al-khairul katsir as-sabit, kebaikan yang banyak berlimpah ruah. Naam. Nabi yang mengatakan wa fiha syifaun wa barakah. Iya, Nabi menyebutkan al-hijamatu 'ala ar-riqi amsal. Berbekam sebelum makan pagi itu sangat baik. Karena padanya terdapat obat dan barokah. Wa hiya tazidu fil aql. Lihat. Manfaat bekam juga kata Rasulullah dapat menambah kecerdasan. Wa tazidu fil hifz. Ya, menambah kuatnya hafalan. Ya, wa tazidul hafizah hifdan, dan menambah hafalan orang yang menghafal. Masyaallah. Jadi kenapa ya saya kalau ngapal susah, minta ampun. Kadang cepat hafal, hafalnya cepat, hilangnya juga cepat. Naam. Maka upaya untuk menguatkan hafalan adalah dengan berbekam. Minum madu. Ya, dan yang lainnya yang telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa birruqyati bima yajuzu minal aini wa ghairiha. Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan beberapa contoh pengobatan sunnah ya. Naam. Walaupun tidak seluruhnya. Kata beliau, dan pengobatan dengan ruqyah dari penyakit al-ain dan yang selainnya itu boleh. Ya. Apa itu ruqyah? Ruqyah yakni membacakan sesuatu pada orang yang sakit. Tapi jangan dipahami bahwa ruqyah itu identik dengan pengobatan khusus kena sihir, kerasukan jin. Tidak, ruqyah itu lebih umum. Ya, dari semua penyakit. Naam. Apalagi penyakit-penyakit tadi. Ya, buktinya Nabi SAW ketika datang seseorang mengeluh tentang satu penyakit yang dia rasakan di salah satu anggota badannya, Nabi mengajarkan dia untuk meruqyah dirinya sendiri. Disuruh letakkan tangan kananmu di tempat yang kamu rasakan sakit, lalu ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru diulangi 7 kali. Itu ruqyah. Padahal orang itu bukan kesurupan, bukan kena pengaruh sihir. Ya. Nah, jadi kalau Anda mengeluh tentang satu penyakit, bisa dengan cara meruqyah sendiri. Nah, apapun sakitnya, kalau di sini Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan di antaranya dengan apa? Karena terkena ain, mata hasad. Ada orang yang dengki, lisannya memuji, padahal hatinya membenci, dengki, hasad. Dan itu bisa mempengaruhi. Seperti masya Allah, ya, atau biasanya kalau yang itu tidak mengucapkan masya Allah. Makanya Nabi menyuruh kita kalau memuji seseorang terhadap apa yang ada pada dirinya, iringi dengan ucapan masya Allah, tabarakallah. Ya. Kadang ada orang memuji anak yang sedang digendong oleh ibunya, ya, padahal hasad pada anak itu. Diucapkan, ih cakepnya, kulitnya, rambutnya. Ingatkan supaya mengucapkan masya Allah. Nah, kalau tidak kita khawatir akan terkena ain. Kalau ternyata betul tiba-tiba anak itu terkena ain, pulang-pulang jadi demam, panas, ruqyah, diruqyah. Gitu ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ruqyah di kalangan para dukun atau paranormal itu disebutnya istilahnya lain, jampi-jampi. Iya kan? Jampi-jampi dengan mantra. Sedangkan ruqyah yang syar'i tentu ada ketentuannya. Ada kriterianya. Nah, di antara syarat ruqyah yang pertama adalah bacaan ruqyah itu harus dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Apakah ayat kursi, Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Naam. Atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Rabban Nas, ya Allah Rabb semua manusia. Allahumma Rabban Nas adhhibil ba'sa ishfihi wa anta shafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya. Ini kebiasaan Nabi. Beliau membacakan doa perlindungan, ya, kepada keluarganya, anaknya, cucunya, dengan cara mengusapkan tangan kanan beliau sambil baca tadi, Allahumma Rabban Nas, ya Allah Rabb semua manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini, ishfihi wa anta syafi, dan sembuhkanlah, engkau adalah asyafi. Nah, ini dia menggunakan nama Allah Asy-Syafi, yang maha penyembuh. Ya. Yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Naam. Nah ini jemaah azani Allah wa iyyakum. Contoh meruqyah dengan menyebutkan nama Allah Asy-Syafi. Iya. Yang kedua, meruqyah dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan kalimat yang mempunyai makna. Dan yang ketiga, harus yakin bahwa ruqyah dapat memberikan pengaruh dengan izin Allah, ya, bukan dari zat ruqyah itu sendiri. Nah, dan pembahasan tentang ini, ya, pernah dibahas, ya, dalam pembahasan akidah dalam kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita, ya, dari segala macam jenis penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan atas segala penyakit yang kita derita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kita yang sedang mengalami sakit, ya, dengan kesembuhan yang total, yang tidak membekas kepada apa, yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya, seperti tadi, shifa'an la yughadiru saqama, ya, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Sampai sini dulu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan bab berikutnya tentang al-wakalah. Naktafi bihadha, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, ada pertanyaan, apakah sunat atau khitan, ya, dengan cara dilaser dibolehkan? Apakah sama dengan kei? Wallahu alam, ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan boleh, ya, selama tujuan dari khitan itu tercapai. Yakni dibuangnya kulub yang menutupi kepala zakar. Akan tetapi ada yang berpendapat tidak boleh, karena dengan cara laser itu mengakibatkan dampak negatif, ya, yang banyak. Naam. Dan ini juga yang sering kita dapati, anak-anak, ya, sembuhnya jadi lebih lama, kemudian dia merasakan sakit. Ya, wallahu alam. Kalau memang dengan cara di laser mudharatnya jelas, ya, dampaknya seperti itu, sebaiknya ditinggalkan. Sebagaimana yang tadi kita sudah rinci tentang hukum kei, ya, tentang hukum kay, Nabi memuji orang yang meninggalkannya. Apalagi Nabi melarang melakukan kay kalau memang ada alternatif yang lain. Ya, ada cara yang lain yang lebih selamat. Kenapa dia tempuh dengan cara yang sesuatu dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Bisa tolong dijelaskan mengenai penyakit ain, bagaimana tanda-tandanya pada anak atau orang dewasa, dan bagaimana penyembuhannya? Iya, tadi secara global kita katakan penyakit ain itu datangnya karena mata hasad. Ain itu artinya kan mata. Ya, zahirnya dia memuji, tapi batinnya dia hasad, dengki. Hasad itu menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain hilang. Itulah hasad. Naam. Dan ini bukan hanya menimpa pada anak-anak, tapi pada orang dewasa juga. Seperti disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, walaupun mungkin tanpa niat hasad sekalipun, ketika seseorang memuji keindahan kulit kawannya yang dia lihat sedang mandi, ya, ya ini sebagaimana seperti pada sebagian daerah ya di negeri kita, orang dari laki-laki tentunya mandi ya di luar tentunya pakai basahan, enggak telanjang bulat, ya, dia buka pakaiannya, badannya terlihat. Ada seseorang yang kagum dengan bagusnya kulit sahabat tersebut. Dia pun memujinya, kagum. Ya. Ternyata orang yang sedang mandi itu tiba-tiba dia terpelanting jatuh. Lalu Nabi SAW mengingatkan tentang pengaruh ain. Nabi menyuruh orang yang berkata tadi, yang memuji tadi untuk mandi, ya, dan sisa dari air mandinya itu disiramkan kepada orang yang terkena ain tadi, ya, yang terkena ain tersebut. Nah, atau dengan cara diruqyah secara umum, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Atau kalau mau menggunakan sarana air untuk diminumkan, dan sebelum diminumkan kepada si penderita yang terkena ain, dia ruqyah dulu. Dan sebaik-baik sarana adalah air zam-zam. Nabi SAW bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam. Sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi ini adalah air zamzam. Iya. Dan berdasarkan penelitian sebagian ahli, katanya air zamzam yang diminum tanpa diawali dengan bacaan zikir itu berbeda dengan air zam-zam yang diminum, yang diawali sebelum diminum dia baca zikir. Dia ada reaksi molekul-molekulnya itu, entah apa namanya. Makanya ada riwayat dari sebagian sahabat ketika mau minum air zam-zam membaca Allahumma Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Nah, boleh ya seseorang meruqyah dirinya atau meruqyah orang lain dengan menggunakan media air, dan yang terbaiknya adalah air zam-zam. Kalau mau dikatakan air keramat, enggak ada air keramat di muka bumi ini kecuali air zam-zam tadi. Kalah itu airnya Ponari, enggak ada apa-apanya airnya Ponari. Atau air tujuh mata sumur. Apakah bekam ada apa minimalnya kalau mau mengulangi lagi? Misal rutin satu bulan sekali. Wallahu alam, tidak ada dalil ya yang menjelaskan hal ini. Tapi dari hadis tadi Nabi SAW menyebutkan tanggal, ya, menyebutkan tanggal tertentu, ya, menunjukkan bahwa hampir mirip dengan puasa ayyamul bid. Asalnya puasa ayyamul bid, apa puasa 3 hari setiap bulan kapan saja bisa. Bisa di awal bulan 1 hari, di tengah bulan 1 hari, di akhir bulan 1 hari boleh. Yang penting selama sebulan dia puasa 3 hari. Tapi Nabi memberikan kejelasan bahwa yang afdal puasa ayyamul bid itu dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15. Begitu juga dengan berbekam. Pada asalnya bekam kapan dilakukan? Kapanpun. Bisa dilakukan kapanpun. Kapan ada keluhan? Misal, waduh, kepala mulai pusing-pusing. Biasanya kalau habis dibekam dia enteng. Maka bisa dia langsung berbekam. Ya. Nah, tapi kalau sekedar untuk apa? Menjaga kesehatan tubuh. Kemudian juga dalam rangka merealisasikan hadis tadi, dia mau memilih bekam di tanggal yang tadi ditentukan seperti 17, 19 dan 21, maka itu baik. Ya. Nah, dan tentunya ada ketentuan-ketentuan ya. Ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bekam, dan ini saya katakan harus dilakukan oleh orang yang ahli dan paham betul tentang ilmu bekam. Naam. Wallahu a'lam. Bolehkah berbekam pada waktu puasa dan bolehkah berbekam pada waktu haid? Kalau pada waktu haid tidak ada ketentuan dalil. Adapun berbekam ketika waktu berpuasa, ya, itu ada dalil. Naam. Dan yang benarnya berbekam pada waktu puasa hanya sebatas makruh. Apalagi kalau ada orang yang dia sudah rutin setiap bulan berbekam. Kalau enggak dibekam badannya enggak enak, kambuh penyakit-penyakit, kepala terasa berat, pusing, ya, kaki kesemutan, mulai ada gangguan-gangguan, dan biasanya dengan dibekam akan hilang keluhan-keluhan itu. Sudah rutin demikian, maka insya Allah tidak masalah bagi dia membekam untuk menghilangkan keluhannya tadi biiznillahi ta'ala. bolehkah meminta diruqyah? Kalau meminta diruqyah ini enggak boleh, ya. Karena Nabi menyebutkan orang yang dijamin masuk surga 70 ribu di antara kriterianya adalah la yastarkun, tidak pernah minta diruqyah. Ini minta diruqyah untuk meruqyah dirinya sendiri. Lain halnya ketika orang lain, ya, dia datang kepada orang yang alim, orang yang bertakwa, orang yang istiqomah di atas al-haq, yang dia ketahui bahwa pengaruh bacaan Al-Quran itu memang tergantung siapa yang membacanya, karena bacaan yang diiringi dengan tadabbur, bacaan Al-Quran yang bersumber dari orang yang bertakwa, itu pengaruhnya lebih besar. Lalu dia datang, ya, kepada orang alim tersebut, seorang ustadz atau yang semisalnya, dia minta tolong untuk meruqyah untuk saudaranya yang saudaranya ini mengalami gangguan, ya, maka ini tidak masalah, insyaallah termasuk bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Adapun hukum asalnya meruqyah selagi dia mampu melakukan dengan sendiri, maka itu yang afdal. Ini sama dengan pertanyaan yang kedua, apa hukumnya berobat kepada seseorang yang dianggapnya saleh dengan doa-doa Al-Quran yang ditiupkan pada air yang digelas lalu diminum airnya? Ya, kenapa harus orang lain? Dia bisa melakukan sendiri. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia menderita satu penyakit, sudah berobat kesana kemari, namun qadar Allah tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia berijtihad, dia mengambil air satu gelas, kemudian dia ruqyah dengan membaca Al-Fatihah 7 kali, lalu dia hembuskan bacaan itu ke air tersebut, ditiup, bukan ditiup ya, macam dihembuskan gitu ya, tuh tuh tuh begitu, lalu dia minum. Alhamdulillah, dengan izin Allah dia sembuh dari penyakitnya. Nah, adapun yang ditanyakan, enggak ada sunnahnya datang ke Pak Kiai minta air putih yang sudah didoakan, ya. Ini sama dengan meminta ruqyah. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Bagaimana hukumnya dengan pengobatan fasdu? Apakah sesuai dengan sunnah? Iya. Ya, ada. Intinya sama dengan bekam. Nah, cuma bedanya kalau al-fasad itu di apa, urat vena ya namanya. Di urat vena, dan ini dibutuhkan keahlian. Nah, karena kalau salah itu fatal sekali akibatnya. Nah, kalau di kita dikenalnya totok darah. Totok darah. Intinya sama, mengeluarkan darah kotor yang ada di badan kita. Apakah orang yang kesurupan jin bisa dihilangkan dengan cara dibekam? Iya, itu termasuk terapinya. Karena dalam hadis Nabi menyebutkan bahwasanya syaitan yajri majraddam. Dia mengalir, menyatu bersama aliran darah. Ini hadis yang sahih, walaupun akal kita sulit untuk mencernanya, pada sebagian orang menolak hadis ini, kita katakan sahih, ya. Berapa banyak juga orang yang terkena pengaruh sihir, sudah sekian lama diruqyah namun belum maksimal hasilnya, tetapi ketika dibekam, ya, pada titik-titik tertentu dikeluarkan darahnya, maka jin itu keluar bersamaan dengan aliran darah yang keluar dari tubuh si pasien tadi. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu, sudah masuk waktu zuhur. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.